Kita adalah sang musafir yang berjalan dan berkelana di dunia yang fana ini. Di kampung kita yang sementara, kita adalah sang musafir yang berjalan dan berkelana di dunia yang fana ini. Di kampung kita yang sementara, tiba masanya kita akan keletihan. Sampai waktunya berhenti jua, dari terus bermusafir dan berkelana. Ke kampung abadi.